Kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Nas'alullah al-i'anah ala al-jawab li hadhihi al-as'ilah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perkara pemerintah menyuruh untuk membayar pajak, misalkan pajak PBB atau KDSAASI, yang mana bila tidak dibayar, yakni pajak bumi dan bangunan, bisa berakibat diambilnya harta kita oleh pemerintah. Permasalahan pajak, ulama kita telah berbicara bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah dari rakyat itu haram. Yakni ini merupakan suatu bentuk kedzaliman dari pemerintah. La yahillu malu imri'in muslimin illa bitibati nafsin minha. Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Na'am. Dan dalil-dalil yang lain yang semakna dengan ini, seperti hadis Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian di antara kalian adalah haram. Tidak boleh saling menumpahkan darah, merampas harta, mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya, merusak kehormatan saudaranya. Ya, seperti haramnya hari kalian ini, tempat kalian ini, yaitu di Makkah, tanah suci haram, pada bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, ketika Hajjatul Wada. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis itu pada khutbah di Mina. Nah, jadi kita sebagai warga negara pada posisi terpaksa. Ya, pada posisi terpaksa. Artinya harta kita dipaksa diambil dengan pajak. Sebenarnya berdasarkan keterangan tadi, karena itu sifatnya adalah kedzaliman terhadap kita, maka jika kita punya jalan untuk bisa menghindar, dilakukan. Jika tidak ada jalan untuk menghindar, bahkan berakibat lebih fatal, justru harta kita diambil lebih banyak lagi, maka kita terpaksa membayarnya, ya, dan bersabar, dan kita kembalikan urusannya kepada Allah SWT yang akan mengadili pelakunya di akhirat nanti. Bagaimana sikap kita jika ada kebijakan pemerintah dalam suatu program pemerintah sistemnya tidak berjalan sesuai syariat Islam, tapi tujuannya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat? Program pemerintah tersebut, imma program itu pada saat yang sama sesuatu yang juga disyariatkan dalam Islam, maka itu perkara pertama yang kita lagi pelajari pada kajian kita, ya, wajib ditaati, atau program itu sistemnya bertentangan dengan syariat Islam, mengandung maksiat kepada Allah, berarti kita tidak boleh menaatinya, karena kita tidak boleh na'am bermaksiat kepada Allah SWT dalam rangka menaati pemerintah. Illa yu'maru bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a la ta'ah. Pada hadis yang telah kita pelajari, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis yang lain dari Nabi SAW, tidak boleh menaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta makhluk itu. Apabila sistem program itu sistemnya termasuk dalam kategori yang mubah, ya, tidak ada unsur-unsur pelanggaran syariat di dalamnya dan mengandung maslahat bagi masyarakat, maka dilaksanakan. Nah, pemerintah ditaati. Ya. Baik. Apabila program itu untuk kemaslahatan masyarakat dan memungkinkan ada sistem-sistemnya yang melanggar syariat mungkin untuk dihindari, yang penting maslahat yang diinginkan, target program itu tercapai, kemudian sistem yang bertentangan dengan syariat dihindari, maka itu dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Apakah termasuk ketaatan jika tidak membayar pajak karena keharaman, sudah diterangkan tadi masalah pajak. Kemudian termasuk seperti KTP yang terdapat gambar makhluk. Ya, adapun KTP, kartu tanda pengenal, yakni kartu kewarganegaraan, dan yang semisal dengannya seperti SIM, ya, surat izin mengemudi, dan semisalnya untuk taraf luar negeri, paspor, visa, ya, yang itu semua membutuhkan foto, maka itu masuk dalam perkecualian. Ulama, ya, mengharamkan gambar, termasuk gambar yang diambil dengan kamera, ya, video, foto, potret, ya, seperti ditegaskan ulama muhaqqiqun Al-Albani, Ibnu Baz, ya, Muqbil Al-Wadi'i, na'am, termasuk Ibnu Utsaimin dalam Al-Qawlul Mufid ketika merincikan masalah hukum memotret, mengambil gambar dengan kamera, beliau mengharamkan yang sifatnya hanya untuk kenang-kenangan, ya, dikroyat. Dan yang dibolehkan oleh beliau di sana pada rinciannya dalam Al-Qawlul Mufid syarah Kitabut Tauhid, yang memang merupakan tuntutan hajat sama dengan yang lainnya, Syekh Ibnu Baz, Al-Albani, dan yang lainnya juga membolehkan kalau ada tuntutan hajat, termasuk Syekh Shalal Fauzan, ya, mengharamkan semua itu dan membolehkan kalau ada tuntutan hajat seperti pembuatan KTP dan seterusnya tadi. Itu sudah perkara yang hajat menuntut. Nah, dan sulit untuk kita hindari, tidak bisa. Nah, ya, kita tidak bisa tinggal di negeri ini tanpa KTP. Kita tidak bisa mengemudi tanpa SIM. Nah, kita akan kesulitan hidup di negeri ini tanpa perkara-perkara ini. Maslahat-maslahat kita terbengkalai. Nah, maslahat kita dan keluarga kita. Maka itu tidak mengapa, insya Allah. Nah. kemudian BPJS yang setiap karyawan swasta dan negeri wajib membayar iuran tersebut. BPJS berdasarkan pengkajian, BPJS termasuk dalam perkara yang diharamkan, ya, karena masuk dalam kategori perjudian. Ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kaidah atau dhabit kriteria judi maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza kana al-aqidu baina ghunmin wa ghurmin. Idza kana al-aqidu baina ghunmin wa ghurmin. Apabila orang yang membuat akad muamalah berada pada nasib antara dia untung atau dia rugi. Jadi dia adu nasib, spekulasi. Boleh jadi dia untung, boleh jadi dia rugi. Kriteria ini dipegang muamalah apa saja, BPJS dan yang lainnya. Ada muamalah apa saja, jika masuk dalam kriteria itu maka itu judi. Nah, BPJS begitu. Ya, yang melakukan akad masuk, ya, diharuskan membayar iuran sesuai dengan kesepakatan. Padahal belum tentu pengobatan dia senilai uang yang dia bayar. Boleh jadi iuran yang selalu dia bayar itu lebih besar daripada biaya pengobatannya, maka dia rugi. Boleh jadi sebaliknya, iuran yang dia bayar lebih kecil daripada biaya pengobatannya, sehingga dia beruntung. Tersisa satu masalah yang menjadi rancu bagi sebagian salafiyun, yaitu apabila BPJS itu kategorinya adalah kategori yang dibayarkan oleh pemerintah. Bagi yang tidak mampu, yang penting dia menandatangani akad itu, menyetujui, kemudian dia tidak perlu membayar, tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke lembaga BPJS. Itu hukumnya sama. Ya, memang bukan Anda yang membayar, tetapi pemerintah membayarkan, masuk dalam akad tersebut dengan persetujuan Anda. Ya, sehingga Anda tetap membuat akadnya, kemudian dibayari. Itu sama saja kalau misalkan yang bayarkan saudara atau kawan, ada yang kaya, dia mau membayarkan BPJS-nya. Nah, sama. Jadi itu sama hukumnya, tidak boleh. Oleh karena itu dianjurkan kepada ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, jika misalkan ada saudara kita yang dalam kondisi darurat, ya, yang membutuhkan pengobatan sifatnya darurat, yang bisa mengancam kematiannya, ya, membahayakan jiwanya, sementara dia tidak mampu, maka diajak ta'awun, mengumpulkan dana ta'awun untuk menolong dia, ya, dan tidak, ya, memilih jalur BPJS karena ini haram. Bagaimana kita seharusnya bersikap kepada pemimpin kita apabila ada sebagian dari ketentuan dalam suatu negara yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Kita berlepas diri, ya, minimal alal aqal kita mengingkarinya dalam hati kita. Tidak setuju dengan itu. Ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jika melihat kemungkaran pada pemimpinnya, ya, fala yardha, tidak boleh ridha dengan itu. Ya, kita ingkari minimal dengan kalbu kita pertama. Wa huwa aslu syai', aslu kullil a'mal, dasar pokok seluruh amalan dari kalbu. Itu dulu. Tidak setuju, tidak ridha, mengingkari. Karena siapa melakukan itu, faqad bari'ah, maka dia telah selamat dari itsm, dari dosa. Ya. Naam. Kemudian berikutnya, apabila punya kemampuan, kekuatan ilmiah dan kekuatan iman, kesabaran untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar yang lebih tinggi dari itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ini tidak bisa diterapkan di sini. Fa illam yastati' fa bilisani, dia tidak mampu ke lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, qalb sudah. Jika mampu dengan lisan, maka dilakukan dengan lisan. Sebagaimana bimbingan Nabi alaihi wasallam, man kana lahu nasihah, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan wal yakhlua bih wal yansahu sirran wa in qabila minhu wa illa faqad bari'a. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'a dhimmatu. Barang siapa punya nasihat atas kemungkaran seorang penguasa, maka jangan dia tampakkan terang-terangan di hadapan umum, seperti sudah kita kaji tadi. Hendaknya dia berdua dengan penguasa itu, ya, tanpa orang lain. Kemudian menasihatinya secara sir, berdua dengannya, bukan di hadapan orang lain. Wa in qabila minhu, jika dia menerima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Dan ini lebih mendukung untuk diterima nasihat itu. Ya. Beda kalau di hadapan orang lain, apalagi terang-terangan, malah merasa dipermalukan, malah tersinggung dan seterusnya. Ya. Nasihat tidak berhasil, malah justru membuka pintu fitnah pada kaum muslimin, rakyat yang mendengarnya. Jika dia tidak menerimanya, maka tanggung jawabnya sudah lepas. Tanggung jawabnya sudah lepas. Nah. Afwan, apa yang dimaksud dengan khawarij dan bagaimana cara pergerakan mereka? Khawarij dari kata khuruj. Khawarij dari kata khuruj. Khuruj artinya memberontak. Al-khuruj alal hukam, melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Ya. Kelompok yang melakukan bid'ah, al-khuruj disebut khawarij. Ini bid'ah khawarijiyah. Bid'ah yang pertama kali muncul, kesesatan yang pertama kali muncul, yang merupakan pecahan dari Islam, yang telah diterangkan tadi di masa Uthman, berita Uthman radhiyallahu taala an, oleh munafik berketurunan Yahudi yang menyusup masuk dalam tubuh Islam untuk menghancurkan dari dalam dengan na'am syubhat-syubhatnya, kesesatan-kesesatannya dengan na'am bid'ah-bid'ahnya, yaitu Abdullah bin Sabah, yaitu Khawarij. Ya. Pergerakan mereka seperti sudah digambarkan tadi, pendahulu mereka melakukan pembunuhan dari Uthman, meskipun waktu itu secara resmi sebagai suatu golongan Khawarij dengan daulah tersendiri keluar dari daulah yang sah belum, tapi berhasil membunuh Uthman. Ya, sampai kemudian mereka pada masa khilafah Ali. Jadi setelah pembunuhan Uthman, na'am sebagian mereka mereka menyusup dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian sepulang dari perang Siffin, perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, pihak Ali bin Abi Thalib dan pemerintahnya yang sah yang bertahta di Kufrah, ya, bagian dari Irak dengan pasukan kaum muslimin oleh Muawiyah radhiyallahu anhu yang menuntut dihukumnya orang-orang Khawarij itu yang ada di barisan Ali. Kemudian perang itu berakhir dengan sulh. Kemudian kecewa mereka, orang Khawarij itu, dan menuduh, memonis Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum taghut. Kemudian mereka membelot, tidak ikut pulang bersama Ali bin Abi Thalib ke Kufah, tetapi mereka justru menuju ke Harura, satu wilayah di Kufah yang bernama Harura. Kemudian mereka memproklamirkan diri mereka sebagai para pemberontak Khawarij, memberontak Khuruj, keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan mereka menyatakan punya daulah Islamiyah sendiri. Ya, begitu. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib berusaha menasihati mereka dengan mengirim Ibnu Abbas seorang diri dan ribuan dari mereka yang rujuk yang tersisa diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, karena mereka telah membuat kerusakan-kerusakan, teror-teror, keresahan-keresahan di kalangan kaum muslimin. Apa yang kita dengar atau kita saksikan di masa sekarang ini dari orang-orang, dari pergerakan terorisme, ya, teroris-teroris itu melakukan teror-teror, pengeboman-pengeboman, ya, di instansi-instansi ataupun di pasar-pasar tempat tertentu, menembaki petugas negara, ya, polisi-polisi dan yang lainnya, yang mereka itu orang-orang muslim, ya. Paling kalau di tempat umum di sana ada kaum wanita, ada anak kecil yang tidak berdosa sama sekali, itu, ya, pergerakan mereka. Nah, karena berawal dari vonis bahwa pemerintah ini pemerintah kafir. Ya, seperti itu dulu pernah dinyatakan oleh Abu Bakar. Oleh Abu Bakar Ba'asyir. Naam, pimpinan teroris di negeri ini mengatakan, menegaskan demikian, ya. Dan kemudian dengan datang adanya skala yang lebih besar, skala internasional, ISIS, ya, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, kemudian dia membaiat, Abu Bakar Ba'asyir langsung membaiat, ya, dan mengikut pada ini pergerakan teroris Khawarij seperti itu. Nah, ya, yang dengan mengkafirkan pemerintah dianggap murtad, berarti kita wajib berjihad untuk Islam. Ya, maka semua yang loyal dengan pemerintah dianggap muslim. Nah, ISIS yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi di sana pada pidatonya, ya, pada pidatonya menerangkan, ya, bahwa di sana ada kekuatan, ya, kekuatan orang-orang kafir. Naam. Kemudian negara-negara yang ada semuanya telah kafir, maka kita harus mendirikan daulah Islamiyah untuk melawan kekufuran itu. Dan dia mengangkat bendera di sana, daulah Islamiyah, kemudian mengajak seluruh siapa saja yang percaya padanya untuk bergabung ke sana. Nah, yang tidak bergabung dengan dia berarti tidak terhitung bagian dari daulahnya. Daulah yang ada di dunia ini semuanya kafir, satu-satunya daulah Islamnya, daulahnya akan didirikannya itu. Nah, ya, dan parahnya karena ternyata, ya, terkuak dan terbongkar. Nah, sebenarnya diterangkan oleh ulama bahwa sebenarnya ISIS ini adalah produk, ya, yang diboncengi oleh orang-orang kafir, oleh negara-negara kafir yang ingin menghancurkan Islam. Hanya pergerakan itu diboncengi dan dimanfaatkan dengan permainan intelijen yang sangat rahasia. Nah, tujuannya adalah untuk menghancurkan, mengacaukan negeri-negeri Islam. Ya, dan termasuk, ya, di belakang itu semua, ya, dan pusatnya adalah Iran. Oleh karena itu Iran sendiri tidak pernah jadi sasaran teroris. Aman-aman saja sampai hari ini. Ya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin wajib waspada. Ya. Butuh pembekalan, pencerahan kepada kaum muslimin, kepada para pemuda, remaja yang punya semangat, jangan tertipu dengan seruan jihad fisabilillah yang diserukan oleh orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Mereka menamakannya itu jihad fisabilillah. Nah, jihad mana? Ya, pada pembunuhan anak kecil. Nah, pembunuhan orang-orang yang bersyahadat. Ya, salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukan kesalahan dalam satu perang ketika bertempur, ya, Usamah radhiyallahu anhu. Ada dari pihak musuh yang ketika bertemu dengan Usamah dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh Usamah dengan alasan dia hanya ingin menyelamatkan diri supaya tidak dibunuh, cepat-cepat bersyahadat. Nah, ketika sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi menyalahkan Usamah. Madza fa'alta yaumal qiyamati bila ilaha illallah? Apa yang akan kamu lakukan, wahai Usamah, di hadapan Allah dari kiamat dengan orang yang telah mengucapkan la ilaha, dengan kalimat la ilaha illallah? Orang mengucapkan la ilaha illallah kok dibunuh? Nah, kita harus mengambil yang tampak, lahirnya, lahiriahnya. Nah, orang-orang bersyahadat, sholat, ya, mereka punya maksiat. Nah, setiap orang punya maksiat, punya dosa besar. Yang jadi masalah orang-orang khawarij, dasar pemikiran mereka adalah barang siapa melakukan dosa besar, barang siapa melakukan maksiat besar, maka dia kafir, kekal di neraka. Itu prinsip khawarij. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar fasik. Fasik, muslim, fasik, mukmin lemah imannya tapi tidak sampai keluar dari Islam. Kalau mereka mengeluarkan dari Islam, pelakunya kafir, murtad, dihalalkan darahnya. Ya, kemudian diembel-embel oleh mereka dengan istilah berjihad. Ya, untuk daulah Islamnya. Nah, ini Khawarij. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi SAW telah mentahdir Khawarij, ya, di masanya dengan mengatakan kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dan Nabi SAW mengatakan lau adraktuhum la qataltuhum qatla'a. Seandainya aku mendapati zaman munculnya kelompok Khawarij, maka akan saya basmi mereka, yakni sebagai pemerintah saya akan basmi mereka seperti Allah membasmi kaum 'Ad. Tidak ada yang disisakan. Nah, dan itu dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib di masa yang kita dengar ceritanya tadi. Mereka diperangi di Nahrawan sampai mereka kalah dan sebagian berlarian melarikan diri. Nah, ini gambaran tentang pergerakan Khawarij, ya, dasar pemikirannya. Dan itu sampai terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, apakah Khawarij itu kafir atau muslim? Golongan ini, golongan Khawarij diperselisihkan oleh ulama. Apa golongan ini masih termasuk golongan Islam atau sudah termasuk golongan kafir? Diperselisihkan oleh ulama. Ya. Ini secara singkat. Nah, banyak pertanyaan lain. Barakallahu fikum. Jika dalam sebuah instansi melarang pegawainya menggunakan celana yang tidak isbal, apakah itu termasuk perintah maksiat? Jika dipaksa, bagaimana sikap kita? Nah, isbal termasuk perkara haram. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian yang lebih rendah dari kedua mata kaki, menutup kedua mata kaki, tempatnya di neraka. Nah, maka jika ada perintah harus menutup kedua mata, tidak boleh mengangkat di atas kedua mata kaki, maka itu perintah sifatnya maksiat. Ya, jangankan itu sebuah instansi perkantoran, andaikan itu perintah dari waliul amr, maka kita tidak boleh menatinya, apalagi hanya tempat kerja. Nah, apalagi hanya tempat kerja. Ya, maka jika dipaksa, tetap jangan mau. Nah, kalau dipecat, ya, kalau dipecat, Allah gantikan, na'am, yang lebih baik, insyaAllah. Baca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifi khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibah yang menimpaku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Tuh Allah beri kerjaan yang lebih baik, lebih barokah. Nah. Ya, ini selingan ada pertanyaan tapi di luar topik pembahasan, apa manfaat memakai purda bagi kaum muslimah? Purda yang kayak yaitu kain tipis yang menutup mata wanita. Nah, wanita al-mar'atu aurah. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha asy-syaitan, dalam surah At-Tirmidzi. Wanita itu adalah aurat, seluruh tubuhnya aurat. Wanita adalah aurat, artinya seluruh tubuhnya aurat. Wanita itu terdiri dari mulai dari ujung kepalanya paling atas sampai ke telapak kakinya, itu wanita semuanya. Nabi mengatakan wanita itu aurat, berarti semuanya aurat, semuanya wajib ditutup. Ya. Dari laki-laki ajnabi non mahram. Adapun di hadapan mahram dibolehkan terlihat bagian-bagian tertentu. Ya. Terbatas. Di hadapan suami bebas. Di hadapan ajnabi non mahram tadi juga yang tertinggal di hadapan wanita, juga bagian-bagian tertentu ya boleh terlihat. Nah, adapun di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka semuanya aurat. Idza kharajat, kata Nabi, jika dia keluar dari rumah, kalau keluar dari rumah otomatis akan dilihat oleh bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, maka berlaku al-mar'a aurah. Nah, hati-hati. Jika keluar istashrafa syaitan, syaitan akan menghiasi dia sehingga terlihat menarik oleh laki-laki sehingga bisa terfitnah. Oleh karena itu wajib menutup dirinya. Ya. Termasuk kedua telapak tangan, termasuk wajah. Wajah dengan cadar. Nah, termasuk mata. Kedua mata sebenarnya tetap harus tertutup. Ya. Bahkan mata itulah yang menarik di wajah. Kata Nabi ketika ada seorang pemuda Ansori yang mau menikah, hal nadarta ilaiha? Kamu sudah nazar belum? Sudah kamu amati? Belum. Irji undur ilaiha fa inna fi ainil ansar syai'. Nah. Pulang kamu nazar dulu. Kalau menikah itu nazar, diteliti, diamati. Nah, pada mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Nah, ya. Ini boleh jadi di bagian mata ada hal yang kita mungkin kurang senang, kita mungkin punya kriteria tertentu, dan boleh jadi justru itu yang menarik. Nah, pada umumnya. Ini mata ini tidak boleh terlihat berkedip-kedip. Ya. Bagian yang sangat menarik di wajah. Oleh karena itu ditutup dengan purdah. Nah, kenapa pakai purda kain tipis? Karena kalau tidak begitu, bisa jatuh nanti kalau keluar. Tidak lihat ada batu di depannya. Tidak melihat, tidak mungkin jalan. Nah, jadi matanya harus melihat. Tapi supaya mata ini tadi yang bisa jadi fitnah, ya, tidak terlihat, maka pakai purda. Nah, sebagai tambih juga, yang mungkin kurang difahami sebagian wanita, ya, akhwat, yaitu bercelak, mata bercelak. Ada fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam majmu' fatwanya mengatakan bahwa wanita jika matanya bercelak dan itu hiasan yang memperindah mata, yang itu dipakai untuk ya berhias di hadapan suami, dan itu termasuk hiasan dandan yang paling menarik bagi suami, ya. Kalau bercelak matanya, maka tidak boleh keluar dari rumah dalam keadaan matanya bercelak. Nah, tidak boleh terlihat. Mata yang bercelak ini tidak boleh terlihat. Jadi kalau memang mau keluar, kalau memang tertutup oleh purda, sehingga tidak terlihat ya, aman, ya tidak masalah. Nah, tapi kalau sampai terbuka terlihat matanya, maka ini tidak boleh. Jadi harus di apa? Dilap dulu, dihilangkan dulu. Nah, mana yang lebih afdol, duduk tawarruk atau iftirash pada akhir rakaat sholat yang dua rakaat seperti sholat subuh, sholat sunnah, sholat jumat? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang mengatakan apabila tahiyat itu tahiyat terakhir, meskipun tahiyatnya cuma satu, pada sholat yang jumlah rakaatnya cuma dua, tahiyatnya cuma satu, itu tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Tahiyatnya cuma satu. Maka duduknya tawarruk. Seperti tahiyat kedua kalau sholat duhur. Nah, ada ulama yang mengatakan duduknya iftirash. Seperti duduk antara dua sujud. Yang kami rajihkan pendapat ini. Karena hadis, ya, dalam sunan. Nah, sebenarnya sunan Nasa'i. Di sana ada hadis Wa'il bin Hujr ketika datang ke Madinah mendapati Nabi SAW sedang sholat. Kemudian Wa'il bin Hujr menifatkan, meriwayatkan sifat sholat Nabi yang dia lihat itu, dia sifatkan mulai dari takbiratul ihram, kedua tangannya diangkat, ya, setinggi, na'am disebutkan di situ. Ya, apakah setinggi sejajar dengan bahu atau ujung atas telinga, kemudian bersedekah dan secara detail, ya, sampai disebutkan di situ pada akhir rakaat kedua duduk istiros untuk tasyahud. Dan Wa'il bin Hujjah juga yang meriwayatkan tata cara tasyahud. Jadi telunjuk Nabi SAW, ya, menunjuk, mengisyaratkan. Tapi berhenti riwayatnya sampai di situ. Riwayatnya berhenti sampai di situ. Tidak dilanjutkan oleh Wa'il bin Hujr. Berarti sholat yang dilakukan oleh Nabi berapa rakaat? Dua. Duduknya istirahat. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama. Makanya Al-Albani termasuk yang mendukung pendapat ini. Di antaranya beliau terangkan dalam Tamamul Minnah berdalil dengan hadis ini. Nah, madhab Hanabilah. Wallahu a'lam. Ini yang rajih. Adapun yang satunya yang duduk tawarruk asalkan di tahiyat terakhir itu madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang aksi demonstrasi yang diadakan atas nama membela agama atau Al-Qur'an? Demonstrasi mudhaharah haram dalam Islam. Laisa min manhajis salaf, bukan manhaj salaf. Ya. Kemudian mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian di sana terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, pada mudhaharah yang kita lihat kenyataannya di hadapan kita, bercampur baurnya, ikhtilatnya laki-laki dan wanita, dan wanita-wanita keluar dari rumah, nah, yang seharusnya mereka diperintahkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ya, tinggallah di rumah dan jangan keluar tabarruj, menampakkan perhiasan, menampakkan aurat. Ini semua terjadi pada demonstrasi pelanggaran yang lainnya. Kemudian yang memprakarsai dan yang melakukan demonstrasi itu adalah Hizbiyun. Ya, Hizbiyun, orang-orang yang punya kepentingan hizb, kepentingan golongan, dan orang-orang yang punya pemikiran sesat, ya, orang-orang yang punya pemikiran khawarij dengan berbagai ragamnya, meskipun dengan label atas nama membela agama atau Al-Quran, kita tidak tertipu dengan embel-embel seperti itu. Al-ibrah bihaqa'iq al-asya' wala biasma'iha. Naam, yang menjadi ibrah yang diperhitungkan adalah hakikat perkara itu, ya, tidak dengan embel nama ini dan itu, ya, meskipun dikatakan ini misalnya membela agama dan Al-Quran. Dan al-maqasid la tubarrid al-wasail al-muharramah. Kemudian maksud tujuan misi yang meskipun itu baik tidak bisa menjadi alasan untuk menghalalkan wasilah cara yang haram yang bertentangan dengan syariat. Nah, maka tidaklah mendukung demonstrasi yang ada kecuali Hizbiyun, kecuali Hizbiyun, dan termasuk dalam hal ini demonstrasi yang lalu dari kalangan Halabiyun, ya, dari kalangan Halabiyun, dari kalangan Rojaiyun, nah, mereka Hizbiyun termasuk mendukungnya, ya. Kalau berbicara tentang Halabiyun ini, sekarang lebih meluas lagi. Nah, karena di sana ada orang-orang yang tadinya dengan vonis Syekh Rabi', Imam Jahwat Ta'dil, mereka adalah MLM, yaitu mutalawin, la'ab, makir, ya, dengan pentolannya Dzulqarnain bersama kawan-kawannya. Nah, kemudian sekarang mereka menampakkan belangnya. Ya, sekarang mulai warnanya tampak aslinya, sekarang bergabung dengan Halabiyun. Daurah mereka tahun lalu mendatangkan Abdul Hadi Al-Umairi, pembela Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari yang membela pemberontak Syiah Houthi di Yaman dan menentang fatwa jihad ulama dan menyalahkan Arab Saudi. Naam, seorang ikhwani, dia ada seorang ikhwani seperti kata Syekh Rabi dan Syekh Ubaid yang dibela, ya, naam, mati-matian oleh Abdul Hadi Al-Umairi. Oleh karena itu Syekh Rabi mengatakan jangan hadiri majelis, jauhi, tinggalkan Abdul Hadi Al-Umairi sampai dia rujuk, taubat dari mauqifnya, sikapnya yang mendukung, ya, orang-orang yang menyimpang. Abdul Hadi Al-Umairi tahun lalu, ya, diundang Makassar oleh MLM Halabiyun. Kemudian juga bukan hanya mengisi daurah di Makassar dan sebagainya, tetapi juga mengisi daurah di Jember, di stay tempatnya orang-orang Roja Ihya'turah, ya. Kemudian tahun ini juga datang lagi, ya, dan bergabung semakin di mana-mana, di banyak tempat. Data menunjukkan semakin kacaunya manhaj mereka. Mereka tidak peduli bergabung antara Hajuriyun, ya, Hajawirah yang merupakan pengikut Yahya Al-Hajuri yang ditahdir oleh Syekh Rabi bahwa dia adalah Haddadi, ya, dan juga ada Syekh Ubaid dengan penyimpangan-penyimpangan manhajnya. Tidak peduli mereka bergabung dalam dakwah, ya, orang-orang MLM Al-Yuni dengan orang-orang Hajuri, ya. Seperti misalkan kalau di tempat ini, ya, di Palopo sini, di Masamba ada salah satu tokoh Hajuri yaitu Ali Abbas, Ustaz Ali Abbas, ya, dia adalah seorang Hajuri. Nah, dan di tempat lain di Kendari, dia bergabung antara Hajuriyun dengan MLM Halabiyun. Nah, dan juga di Pangkep, ya, juga dari kalangan pembela Al-Imam, ya, muridnya Ma'bari, ya, juga bergabung dengan MLM dengan Halabiyun, ya, mendatangkan Abdul Hadi Umairi. Semakin tampak, ya, dan semakin kacau, ya, semakin menunjukkan warna yang sebenarnya. Nah, setelah kita memberikan tahdir dan menyatakan berpisah dan berlepas diri, ya, dari dakwah mereka, akhirnya menampakkan warna aslinya. Nah, begitu, ya. Sampai kami mendapat informasi seperti misalkan acara-acara sistem dakwahnya juga semakin mengarah ke sana. Seperti misalkan kami dapat informasi bahwa Radio Nasihah di Makassar itu punya acara namanya Qira'ah dan Tajwid. Jadi di sore hari, ya. Jadi itu nanti akan menelpon akhwat saya Fulana dari Goa, nama saya ini, umur saya sekian dan Nah, saya ingin membacakan begitu. Ini perkenalan lah, ya. Saya akan membacakan qiraah saya. Nah, nanti kemudian dinilai. La ilaha illallah. Nah, ya, Syekh Muqbil tidak pernah mengajari kita, tidak pernah mengajari Dzulqarnain yang kayak gitu. Nah, dari mana itu dakwah seperti itu? Nah, fitnah. Ya, kemudian juga mulai ada streaming dengan video. Nah, mengaku sebagai murid Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan, audionya jelas. Ditanya tentang hukum video kamera haram, kata Syekh. Itu gambar haram. Nah, ya, kalau mungkin bertebaran gambar beliau, ada yang mengambilnya. Adapun beliau sendiri, tidak. Mungkin tidak bisa dihindari. Tapi kalau sifatnya memang mengisi kajian memang diatur di video streaming, memang pilihan sendiri. Dan ini dilakukan, ada kajiannya Dzulqarnain seperti ini sekarang. Nah, ya, selangkah demi selangkah. Naam. Ya. Syekh Mukbir rahimahullah, seorang alim yang paling keras terhadap gambar. Kalau Syekh Mukbir jangan tanya. Jangan tanya sudah tentang kamera dan yang lainnya. Ah, kalau Syekh Mukbir, hatta paspor tidak mau bikin Syekh. Karena ada fotonya enggak mau. Sampai beliau sering mengatakan, yassarallahu lana al-hajja wal-umrah biduni jawaz. Semoga Allah mudahkan bagi kami naik haji tanpa paspor. Subhanallah, menjelang matinya beliau sakit keras dengan wasilah atau syafaat, sebagian ulama masuk ke Makkah dan sempat berhaji sebelum wafat. Rahimahullah. Nah, wafat di Jeddah kan, dirawat di sana. Nah, semobil uang tidak boleh masuk ke rumahnya. Uang yang ada gambar orang makhluk itu tidak boleh masuk. Boleh tidak boleh. Tidak ada istilah hajat kalau beliau. Zuhudnya luar biasa. Hidupnya penuh dengan zuhud. Rahimahullah. Imam. Nah, maka mana Dzulqarnain, mana gurunya Syekh Mukbir? Mana Dzulqarnain, mana Syekh Shalih Fauzan gurunya? Nah, mengaku-ngaku murid dari Syekh Mukbir, murid dari Syekh Shalih Fauzan. Allah al-musta'an. Ada yang menanyakan, apakah yang dimaksud penguasa pemimpin termasuk pemimpin di tempat bekerja atau kantor, dan bagaimana hukumnya bila di tempat kerja dilarang memanjangkan jenggot dan pendekkan celana di atas mata kaki? Pemimpin yang dimaksud adalah waliul amr, penguasa. Ya, adapun misalkan pimpinan kantor atau ya misalnya bukan itu yang dimaksud. Tapi pemimpin yang dimaksud di sini jajarannya dari atas ke bawah sampai ke tingkat lurah misalkan, ya, yang semuanya ini meneruskan kebijakan-kebijakan penguasa. Kalau kantor itu pemimpinnya menerapkan, yakni menerapkan dan melanjutkan kebijakan penguasa, waliul amr, maka kembali kepada menaati penguasa, kebijakan penguasa. Namun kaidahnya dengan syarat seperti yang kita pelajari, selama itu bukan maksiat. Kalau dilarang memanjangkan jenggot, ya disuruh potong jenggot berarti kan disuruh bermaksiat. Nah, disuruh dilarang memendekkan celana di atas mata kaki berarti disuruh isbal, berarti kan maksiat. Ya, haram hukumnya ditaati tentunya. Ya, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berusaha semaksimal mungkin, ya, mencari jalan, jalur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia makhraj, solusi. Berusaha, ya, dengan lobby atau yang lainnya, minta apa istilahnya, minta ada penghususan, ya, agar dibolehkan, ya. Ada satu contoh, salah satu saudara kita di Muntilan. Nah, ya, beliau salah satu PNS di kehutanan. Nah, masya Allah, ya, ikhwan yang sudah lama ngaji, lama belajar, dia minta keluar. Minta berhenti, tidak boleh sama pimpinan karena dia satu-satunya orang yang bisa di tempat itu, di job itu. Dia dibutuhkan, kalau keluar kehilangan besar dengan Akhirnya dia pesan, boleh, tapi saya bebas ya. Saya ke kantor pakai sarung, pakai peci, jenggot saya panjang, ini itu. Ya sudah silahkan, terserah, yang penting jangan keluar. Masya Allah. Nah. Kemudian, ya ini ada apakah lurah termasuk dalam lingkup imam? Ya ini jajarannya dari atas ke bawah semuanya. Nah, termasuk. Ya, bagaimana jika yang berhasil kudeta adalah khawarij? Naam atau syiah, apa wajib ditaati? Nah, jika ada satu kelompok yang berhasil kudeta, kemudian dia berhasil naik ke tampuk pemerintahan dan menguasai pemerintahan dan mengatur wilayah itu tanpa bisa dielakkan. Kemudian mulai tertata pemerintahan itu dengan pemerintahannya karena dia yang berdaulat. Nah, telah kita pelajari tadi, pada kajian tadi, salah satu sistem, metode, cara pengambilan kekuasaan, ya, meraih kekuasaan yang dengannya berlaku prinsip, yaitu salah satu cara tadi, kalau ada orang yang punya kekuatan bersenjata, kekuatan militer, kemudian dia berhasil, ya, melakukan kudeta dan bertahta, berdaulat, maka wajib ditaati, tidak ada jalan lain kecuali itu. Nah, yang dicontohkan oleh ini ditanyakan diantaranya Anda dapat penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud pertanyaan serupa ini dan beliau mencontohkan seperti yang terjadi pada naam pemberontakan naam Bani Abbas Abbasiyah yang berhasil menggulingkan Bani Umayyah Umayyun ya berhasil menggulingkan pemerintahan Umayyun, Bani Umayyah. Sehingga yang berkuasa setelah itu adalah Abbasiyah. Yang kemudian na'am bertahta dan hanya ditaati. Nah, ini disepakati oleh ulama. Na'am wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Nah, hadis yang sudah kita dengar, meskipun yang berkuasa itu seorang budak yang hitam dari Habasyah tidak memenuhi persyaratan seorang pemimpin sebenarnya karena dia bukan orang merdeka, budak dia. Nah, bukan juga Quraisy, ya. Nah, bukan dari Quraisy, bahkan dia budak. Tapi kata Nabi Rasulullah SAW, "Asam wa ta'ah, wa in tamar alim amdu abdul habis." Tidak jalan lain kecuali itu. Nah, Wallahu a'lam. Apakah boleh menggunakan masker ketika sholat karena sedang flu di mana menghalangi sampainya hidung telan? Boleh. Nah, tidak mengapa kalau butuh. Anggota-anggota sujud seperti kening, ujung hidung dan yang lainnya yang diletakkan di tempat sholat ketika kita sujud. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat tidak sah jika ada kain penghalang, ya. Antara anggota-anggota sujud tersebut dari lantai tempat sholat, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu tidak boleh sholat tidak sah. Nah, sekarang kalau kita sholat, anggota-anggota sujud kita, anggota sujud itu kan kening, ya, hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari jemari. Nah. Sekarang kedua lutut kita terlapisi tidak? Hah? Terlapisi kan? Mungkin ada yang mengatakan itu kan aurat. Nah, harus tertutup. Nah. Ya. Ala kulli hal. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis. Sahabat Nabi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada hadis itu dikatakan kami sholat bersama Nabi SAW. Jika panas terik, matahari menyengat, dan tidak salah satu dari kami tidak mampu meletakkan jidatnya, keningnya di tanah, maka dia menarik serbannya untuk melapisi. Ya, jadi puncaknya menunjukkan bahwa jika ada tuntutan hajat, jika dibutuhkan, maka boleh melapisi. Afdolnya jangan dilapisi, yakni terbuka, menyentuh langsung afdolnya. Nah, itu puncaknya yang bisa kita petik dari hadis. Dan ketika dibutuhkan seperti tadi, tidak mampu jidatnya, hidungnya diletakkan karena panas, maka terpaksa dilapisi, pakai ditarik ujung kain kita atau ujung serban kita untuk melapisi, tidak apa-apa, berdasarkan hadis ini. Nah sekarang kalau pilek ya, butuh menutup hidungnya ya, karena melernya, bersinnya ya. Karena orang kalau sholat kan ingin khusyuk, dia merasa kalau dia menutup hidungnya dengan masker bisa lebih khusyuk, membantu dia khusyuk karena agak mereda pileknya, tidak terganggu, maka butuh, maka tidak mengapa, tidak masalah. Nah, apakah dalil melaksanakan sholat jamak sekaligus qasar dalam satu waktu? Karena dalam artikel-artikel dalil-dalil yang saya baca hanya qasar saja atau jamak saja. Subhanallah. Nabi alaihissalam ketika hajatul wada, ketika meninggalkan padang Arafah, ya, ketika meninggalkan padang Arafah setelah maghrib. Nah, sampai ke Mina, sampai ke Muzdalifah di malam hari. Kemudian melaksanakan sholat musafir, jamak takhir dan qasar. Jamak takhir dan qasar. Nah, jadi, itu dalilnya tadi. Baik. Apa yang harus dilakukan dilaksanakan umat Islam agar Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memilih pemimpin yang Allah ridhoi, pemimpin yang baik? Naam. Kama jaa fi ba'd al-athar, sebagaimana telah datang pada sebagian riwayat. Naam. Sebagaimana kondisi kalian beramal, ya, keadaan kalian, maka demikianlah kalian diberi pemimpin. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam kategori hukuman dari Allah SWT bagi kaum muslimin karena banyaknya dosa, penyimpangan, ya, dihukum dengan pemimpin yang tidak baik, agar mereka taubat, rujuk, meratap kembali kepada Allah, ya, memperbaiki diri, ya. Dan jika keadaan mereka sudah memperbaiki diri, maka Allah akan memperbaiki keadaan mereka dan memilih pemimpin yang lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah SWT. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib yang ada pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, barokah, nikmat, ketenangan hidup, ya, itu semua mengikut kepada amalan ketaatan. Nah, apabila penduduk bumi taat, bertakwa, beramal soleh, ya, maka akan diberi barokah, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, kemakmuran. Sebaliknya, Nah, sebaliknya. Jadi, jika ingin dipilihkan pemimpin yang baik, ya, na'am, sebelum mengoreksi pemimpin, koreksi setiap warga negara, setiap rakyat, koreksi dirinya masing-masing. Koreksi keluarganya. Perbaiki diri masing-masing. Perbaiki keluarganya. Hakada, kalau ingin, ya, diberi pemimpin yang baik. Rubah dulu keadaan kalian, rubah dulu keadaan kita, maka disitulah kita berharap Allah akan merubah nasib kita yang ada, ya, dari pemimpin yang kurang baik ke pemimpin yang baik. Apakah kita selama Islam harus mendengar dan taat? Jika bagaimana jika pemimpin tersebut adalah kafir atau musyrik? Dalil-dalil yang ada, hadis-hadis dan antara kita lewati dan yang lainnya menunjukkan itu prinsip ketaatan itu kepada penguasa yang muslim. Baik dia barron kana au fajiran. Baik dia orang soleh atau dia orang fasik, pelaku maksiat besar-besar asalkan masih muslim. Nah, adapun kalau dia kafir musyrik, sudah bukan muslim, ya, maka tidak ada kewajiban taat padanya. Dan ditanyakan kepada Nabi SAW oleh para sahabat dalam sebuah hadis, ala nunabidhuhum, bolehkah kami memberontak, menggulingkan mereka ketika mereka zalim? Kata Nabi, la illa antaru fihim kufran bawahan. Tidak boleh, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang sori, yang nyata pada mereka, baru boleh kalian gulingkan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, la ma sallau, selama mereka masih sholat, berarti masih muslim. Nah, jika mereka sudah tidak sholat, maka melakukan kefasikan yang besar, yang disifati dengan kekufuran, dihalalkan darah mereka, baru boleh menggulingkan. Tapi disuruh, tetapi dengan syarat, kata ulama. Dengan syarat, kalau mau menggulingkan penguasa yang kafir, punya kekuatan yang memang bisa menggulingkannya. Kalau tidak, ya, jangan konyol-konyolan, ya, memberontak 1-2 hari digilas habis, dibantai kaum musliminnya. Penguasanya masih bertahta senyum-senyum, ketawa-ketawa, kaum muslimin dibantai, dizalimi, di ini dan laul musta'. Dulu di Suriah awalnya, ketika mulai di situ yang berkuasa orang Syiah, ya, banyak menanyakan kepada ulama, berbicara ulama, nah, masyayikh, Syamauddin Hadi dan yang lainnya, isbiru, sabar kalian, ahlus sunnah sabar, sabar, sabar, meskipun sudah kesulitan hidup ini dan itu, ya, tekanan dari kalangan Syiah, kebijakan, isbiru, sabar, sabar, sabar, tidak boleh berontak. Masuk orang-orang Khawarij, bendera orang-orang Khawarij, mulai memberontak. Muhammad Arifi dan yang lainnya dengan provokasinya, akan datang bantuan kami ini. Nah, karena dia punya pemikiran Khawarij, ya, ini termasuk tokoh yang selalu tampil di, yang ditampilkan di TV-nya orang-orang Raja. Nah, Halabiyun, Muhammad Arifi, nah, termasuk itu provokatornya peperangan dan kerusuhan di sana. Nah, akhirnya apa? Dulu yang awalnya di sana tenang-tenang, selama mereka belum memberontak memang sulit, tapi tidak ada pembantaian ini dan itu. Sekarang apa jadinya? Hah? Sekarang apa jadinya? Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah yufarrija an ikhwanina min dhulmi Syiah. Hunak. Nah. Sekarang apa? Habis pembantaian, pembunuhan ini dan itu. Tidak ada kehidupan. Lal musta'. Seperti kalian tahu, tidak perlu diceritakan kalau itu. Kalian semua sudah tahu kondisi Suriah kan begitu, ya. Nah. Kalau tidak ada kemampuan, kalau tidak ada kekuatan, tidak boleh memaksakan diri. Nah, ya, tidak ada hasil sama sekali. Harus dengan perhitungan tentunya. Harus diukur mampu apa tidak. Dengan ingin menghilangkan kemungkaran, menghasilkan kemungkaran yang lebih besar, lebih parah. Ingin keluar dari kesulitan, malah semakin kesulitan. Malah dibantah dan seterusnya. Allah musta'an. Begitu. Jadi, demikian. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini juga ada satu, ada beberapa pertanyaan mungkin mewakili yang saya baca ini terkait dengan masalah hormat kepada bendera. Bendera adalah lambang negara. Laisa fihi syai', tidak ada sesuatu padanya selama itu diposisikan pada posisi semestinya sebagai lambang. Pada masa Nabi SAW juga ada royah, ada bendera perang sebagai lambang. Nah, selama bendera royah itu berkibar, berarti menunjukkan pemerintahan itu, pasukan dalam perang atau pemerintahan itu masih berjaya. Nah, ya, itu lambang. Nah, tidak ada apa-apa padanya, hanya sebatas itu. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan upacara penghormatan bendera, tidak pernah menghormati bendera dan seterusnya. Hanya difungsikan sebagai lambang itu saja. Nah, ya. Tayyib. Ini yang perlu diketahui. Nah, adapun kalau sudah diposisikan dalam bentuk ghulu, ekstrim, berlebihan, mengandung unsur penghormatan, pemuliaan, lebih dari yang semestinya, maka disinilah yang dikhawatirkan mengarah kepada syirik. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang memiliki kepekaan yang sangat besar dan tinggi untuk menjaga tauhid kaum muslimin, sampai-sampai Umar tidak peduli meskipun harus korban perasaan menonaktifkan Khalid ibn al-Walid, panglima perang yang tiada tandingannya, ya, yang menaklukkan tentara Persia dan Romawi, ya, sampai tidak pernah kalah dalam perangnya, ya, tersisa nafas terakhir yang dimiliki oleh tentara Persia dan kekuatan terbesar Romawi pada perang Yarmuk sudah remuk oleh Khalid ibn al-Walid. Bayangkan, ya, kekuatan ratusan ribu dilawan kekuatan puluhan ribu, remuk oleh Khalid ibn al-Walid kekuatan ratusan ribu itu. Sehingga dengan perang Yarmuk itu sudah jadi ukuran bagi Romawi, tidak mungkin bisa melawan Khalid ibn al-Walid karena kekuatan mereka sudah tidak bisa berkumpul sebanyak itu setelahnya. Itu sudah kekuatan terbesar di Yarmuk, itu diremukkan di Yarmuk. Setelah itu tidak bisa lagi berkumpul kekuatan pasukan sebesar itu, dan mereka di mana-mana minta sul, lari, kacau, iri, dan seterusnya. Nah, bertepatan dengan kematian Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab yang jadi pemimpin, khalifah. Umar bin Khattab melihat gejala di kalangan kaum muslimin, mereka khawatir dengan melihat kaum muslimin khawatir terhadap Khalid ibn al-Walid karena kehebatannya dan tidak pernah kalah. Kalau pasukan-pasukan Romawi Persia itu menganggap dia punya sihir, kayak jin, ini dan itu, luar biasa, sudah mereka sudah tidak garuan. Nah, dengar namanya sudah tergetir mereka. Kaum muslimin pun dikhawatirkan oleh Umar ibn Khattab. Khawatir hulu nanti terhadap Khalid ibn al-Walid dan khawatir bergantung kepada Khalid ibn al-Walid. Ya, dan khawatir bahwa kemenangan itu karena semuanya Khalid ibn al-Walid, padahal itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan sebab di antaranya perjuangan Khalid ibn al-Walid, keikhlasannya dan kehebatan taktik perangnya yang Allah berikan padanya. Maka pada perang Yarmuk, Umar ibn Khattab mulai dari situ dia dinonaktifkan sebagai panglima oleh Umar ibn Khattab. Pada saat kaum muslimin sangat membutuhkan Khalid. Nah, dan komandan-komandannya sangat membutuhkannya, dan mereka semuanya betul-betul terpukul dengan itu, mereka semua sabar. Umar di akhir, yani sampai dua kali penonaktifan itu. Ala kulli hal, di akhir kisah Umar menerangkan, kenapa saya melakukan itu kepada Khalid? Karena saya takut umat Islam menyangka bahwa semua kemenangan itu dari Khalid. Berbahaya ketauhidnya umat Islam. Nah, memang luar biasa kepekaan Umar. Nah, di antara terkait dengan tauhid, Umar ketika berhaji, ketika dia hendak mencium Hajar Aswad, Umar mengatakan, sengaja mengatakan, "Inni la a'lamu annaki Hajar. Laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, ma qabbaltuk." Saya sungguh sangat tahu kamu itu wahai Hajar Aswad hanya sebuah batu yang tidak bernyawa, tidak lebih dari itu. Seandainya bukan karena saya melihat Rasul menciummu, saya tidak akan menciummu. Ya, tadi khawatirkan. Ya, orang-orang salah paham kemudian merusak tauhidnya mencium Hajar Aswad. Dianggap Hajar Aswad sakti, punya barokah ini. Apa yang terjadi kita lihat sebagian kaum muslimin? Kalau berhaji pembekalannya itu Hajar Aswad. Seakan-akan sudah tujuannya ke sana harus dapat Hajar Aswad. Nah, ada apa dengan Hajar Aswad? Nabi SAW tidak mau bersak-desakan dan memberi contoh. Tidak mencium Hajar Aswad pada kesempatan yang lain, hanya melambai. Nah, melambaikan tangan. Dan mencium tangan. Wah, tidak. Nah, artinya ini jadi dasar bagi kita. Begitu pula bendera dan semacamnya. Kami tahu kamu hanya sebuah kain yang berkibar. Ya, lambang negara. Ada apa saya hormati begini? Ini kan mengandung apa? Ini kan namanya juga hormat. Namanya hormat. Hormat itu berarti menghormati, memuliakan. Ada apa? Nah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi seandainya suatu saat kita dalam kondisi dipaksa dan ya ada petugas misalkan di samping kita, kalau tidak hormat bisa membahayakan kita, ya kita mungkin berusaha berhilah mencari selamat dengan misalkan kita niatkan begini hanya untuk menutup kening kita gitu, tapi yang penting. Nah, iya, menghindar. Allahu musta'an. Jadi sisi ininya yang adapun sebatas dia bendera yang berkibar yang terpasang misalkan ya di depan instansi atau di depan rumah atau ini cuma bendera lambang negara, enggak ada masalah di situ. Tapi memperlakukannya ini nih yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, memperlakukannya lebih dari seperti contoh yang dianukan Umar itu. Ditanamkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin karena waktu nah diingatkan oleh ini sudah lewat juga ini. Nah, jika ada kebenaran yang kami sampaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada keliruan, kesalahan maka dari pribadi anak dari syaitan. نعم سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك إليك